Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, bab ma yunha 'anil halqi 'inda al-musibah. Bab apa-apa yang dilarang dari menggundul rambut ketika musibah. Tayyibah ikhwan, al-halq menggundul rambut untuk kaum laki-laki sangat dianjurkan ketika umrah ataukah ketika haji. Al-halq fi haqqir rijal afdal fil umrah wal hajj inda tahallul. Menggundul rambut bagi kaum laki-laki itu lebih afdal ketika dia umrah dan haji saat tahallul. Karena Rasulullah SAW memintakan ampun 3 kali untuk yang gundul rambut dan memintakan ampun 1 kali untuk yang memangkas rambut. Adapun di luar tahallul selain haji dan umrah, al-afdal al-qasr. Laki-laki yang afdal dipangkas rambutnya, tidak digundul rambut. Barakallahu fikum. Alasannya disebutkan oleh para ulama kita, karena al-halq sima al-khawarij. Karena gundul rambut itu ciri-ciri kaum khawarij. Itu diambil dari kisah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arbah, ketika dilaporkan kepada beliau Sabiq al-Muradi yang mempertanyakan tentang ayat-ayat mutasyabihat. Begitu sampai kepada Umar, dipukul kepalanya. Begitu imamahnya jatuh, gundul ternyata. Kata Umar, kalau saya tahu tadi kamu gundul, tak sembelih kepalamu. Katanya para ulama, dikarenakan itu simal khawarij, ciri-ciri kaum khawarij. Sehingga ketika posisi umrah atau haji saat tahallul, lebih afdal gundul. Boleh al-qasr, pangkas rambut. Di luar itu, selain ketika umrah dan haji saat tahallul, laki-laki lebih afdal al-qasr. Ya, memangkas rambutnya saja, enggak digundul. Kecuali kalau ada kondisi darurat atau hajah. Barakallahu'alaikum. Secara penyakit di kepalanya yang harus disembuhkan, dan di antara caranya harus gundul supaya maksimal pengobatannya, atau dia harus bekam di tengah-tengah kepalanya, maka dia harus digundul rambutnya untuk bekam. Al-muhim kondisi hajah, hajat atau kondisi darurat. Barakallahu'alaikum. Adapun untuk kaum wanita, mereka ini dalam semua keadaan, baik ketika umrah atau haji tahallul, ataupun ketika di luar itu, al-qasr, mereka hanya memangkas rambut saja. Paham ya? Memangkas rambut saja. Bahkan ketika tahallul, umrah dan haji, hanya memotong seukuran ujung jari. Seukuran ujung jari dipotong merata ketika tahallul. Selain itu al-qasr, mereka hanya memangkas rambutnya. Untuk kaum wanita secara khusus dilarang menggundul rambut. Tayyib, itu disebutkan dalam nas sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW melarang kaum wanita untuk menggundul rambut. Al-halq la yajuz, haram bagi kaum wanita. Barakallahu. Kecuali apabila ada kondisi darurat, penyakit atau yang semisalnya membuat rambutnya dia rontok semua sampai gundul, atau mengharuskan gundul kepalanya untuk pengobatan penyakit dan semisalnya, adalah bes kondisi darurat. Ini terkait dengan rincian untuk laki dan untuk perempuan. Tayyib, ada satu keadaan di mana tidak diperbolehkan menggundul rambut secara mutlak baik laki-laki atau wanita, yaitu indal musibah, ketika terjadi musibah. Ini yang dibahas oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab larangan menggundul rambut ketika musibah. Ini ditujukan semua pihak, baik yang laki-laki ataupun wanita, walaupun pada umumnya yang melakukannya adalah kaum wanita. Taib. Alasan pelarangannya ialah adamur ridha wa tasakhut ala aqdarillah. Alasan pelarangannya dikarenakan tindakan itu menunjukkan tidak ada keridhaan atau murka kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, at-tasyabbuh bil jahiliyah. Alasan pelarangan yang kedua dikarenakan tindakan itu tasyabbuh, menyerupai orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Jadi paham insyaallah ya. Sehingga gundul dalam musibah, ketika musibah dihukumi haram secara mutlak, baik laki-laki ataupun wanita. Alasannya dua tadi. Yang pertama, tindakan itu menunjukkan tidak ridha kepada takdirnya Allah atau murka kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, tasyabbuh bil jahiliyah, menyerupai tindakan orang-orang jahiliyah. Ini yang dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala al-hakam ibn Musa. Demikian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan waqala. Waqala al-hakam ibn Musa. Ini disebut dengan mu'allaq, sighat ta'liq. Imam Bukhari mengatakan qala fulan, tidak mengatakan haddatsana, tidak mengatakan akhbarana. Namun isnadnya disambung oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wasalahu Muslim fi sahihi faqala haddatsana al-Hakam ibnu Musa. Haddatsana al-Hakam ibnu Musa, sehingga tidak ada masalah. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibnu Hamzah an Abdurrahman ibni Jabir. Abdurrahman ibnu Yazid ibni Jabir dinisbahkan kepada kakeknya. Nama ayahnya Yazid, Abdurrahman ibnu Yazid ibni Jabir. An Al-Qasim bin Mukhaimirah haddathahu. Bahwasanya Al-Qasim bin Mukhaimirah menceritakan kepadanya. Qala haddathani Abu Burdah ibnu Abi Musa radhiyallahu an. Menceritakan kepada aku Abu Burdah, putra Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala, katanya Abu Burdah. Waji'a Abu Musa waja'an. Abu Musa al-Ash'ari mengalami sebuah sakit. Waji'a ay marida. Abu Musa al-Ash'ari sakit. Faghushiya alaih. Kemudian beliau pingsan. Sakit yang cukup keras, akhirnya beliau pingsan. Wa ra'suhu fi hijri imratin min ahlih. Dalam keadaan kepala beliau di pangkuan seseorang wanita dari istrinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain namanya Ummu Abdillah. Disebutkan dalam lafaz yang lain Ummu Abdillah ini berteriak ya. Disebutkan dalam Sahih Muslim fasahat. Ternyata Ummu Abdillah berteriak histeris. Begitu melihat suaminya pingsan di pangkuannya langsung histeris teriak-teriak. Kata Abu Burda, falam yastati' ayyurda 'alaiha syai'a. Abu Musa al-Ash'ari tidak mampu membantah sedikit pun atas teriakan istrinya, dikarenakan dia sudah pingsan. Tapi sempat mendengar ada orang teriak. Tidak bisa membantah. Falamma afaqa, maka tatkala Abu Musa siuman, qala, berkata Abu Musa, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berlepas diri dari seseorang yang Rasulullah SAW berlepas diri daripadanya. Saya barok terhadap orang-orang yang Rasul barok kepada. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqati wal haliqati wasyaqa. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam barok, berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah itu wanita yang berteriak dengan suara yang keras, dengan tangisan ketika musibah. As-saliqah allati tarfa'u sawtaha bil buka, wanita yang mengeraskan suaranya dengan tangisan. Jadi perempuan yang menangis histeris. Wal haliqah, al haliqah allati tahliqu ra'saha 'indal musibah, wanita yang menggundul rambutnya ketika musibah. Wasyaqah allati tashuqqu thawbaha, wanita yang merobek-robek bajunya, merobek-robek kerah bajunya. Nah, Rasulullah SAW berlepas diri dari tiga ini. Wanita yang menangis histeris ketika musibah, wanita yang menggundur rambutnya ketika musibah, dan wanita yang merobek-robek kerah bajunya ketika musibah. Hadawallah. Taibah. Sisi argumentasi yang diinginkan Imam Bukhari dari bab di atas larangan menggundur rambut ketika musibah, dari kalimat bari'ah. Baroknya Rasulullah alaihi salatu wassalam menunjukkan tindakan tersebut dilarang. Yip, dilarang. Disebutkan dalam hadis yang sebelumnya yang pernah kita baca, Rasul dengan tegas mengatakan laisa minna, bukan termasuk kami. Ada yang mengatakan bukan termasuk agama kami. Ada yang mengatakan bukan termasuk sunnah kami. Yang memukul-pukul pipi, yang menjambak-jambak rambut, yang merobek-robek kerah baju ketika musibah. Kalimat bara'ah ini menunjukkan larangan dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Kemudian bara'ahnya Rasul ini menunjukkan tindakan itu tindakan dosa besar. Tindakan dosa? Dosa besar. Barakallahu fikum. Di sini fa'alatina azakumullah jelas menunjukkan larangan menangis histeris ketika musibah. Juga larangan menggundul rambut ketika musibah. Juga larangan merobek-robek baju ketika musibah. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan dengan bentuk muannats wanita. Ini min babil ghalib. Dikarenakan pada umumnya yang melakukan demikian kaum wanita. Bukan berarti laki-laki tidak masuk. Artinya kalau seandainya ada kaum laki-laki, ketika ada musibah, ternyata dia berteriak-teriak histeris, menangis-nangis, meraung-raung histeris, ya kena larangan ini. Terkena larangan ini, hukumnya haram. Jangan ada yang berhujjah, hadisnya kan mu'anas untuk perempuan. Saya kan laki-laki, enggak ada nas pelarangannya. Tidak. Jangan salah paham. Ini adalah kharaja makhrajal ghalib. Rasul menyebutkan dengan bahasa wanita, dikarenakan itu pada umumnya. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fillah a'azzakumullah, tiga perkara tadi. Berteriak histeris, mundur rambut dan segala macam, tiga poin yang dibawakan di sini itu juga bukan pembatasan. Hadhihi thalath la tadullu alal hasr. Tiga perbuatan tadi bukan pembatasan, tapi disebutkan dikarenakan itulah yang umum terjadi di kalangan masyarakat ketika musibah. Artinya barakallahu fik, ketika ada tindakan-tindakan yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, tayyib, yang tidak disebutkan dalam hadis ini, namun dilakukan sebagai bentuk ekspresi kesedihan dan menunjukkan tidak ridha kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla, juga termasuk larangan hadis ini. karena ilahnya tidak ridha dengan takdirnya Allah, dan yang kedua menyerupai orang-orang jahiliyah. Misalnya ada seseorang laki-laki, ada musibah menimpa dia, maka bentuk ekspresinya dia memanjangkan rambutnya, digondrongkan sama dia. Apa hukumnya? Apa hukumnya ya kan? Haram. Begitu sedihnya hilang, musibahnya berlalu, cepat lagi dipotong pendek lagi. Ada musibah, gondrongkan lagi. Ini adalah termasuk yang dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Ada sebagian orang ketika musibah, misalnya saya kan ya, ada musibah menimpa dia, kumisnya dipanjangkan. Panjang kumisnya sampai nutupi mulutnya begitu, enggak sampai nutupi mulutnya apa. Begitu musibahnya berhenti, potong. Ini juga sama. Alwim, semua perbuatan, semua ucapan yang itu merupakan ekspresi kesedihan dia dan menunjukkan bobitnya, menunjukkan tidak ada iman kepada takdir Allah, tidak riba dengan takdir Allah, dan yang kedua menyerupai orang-orang musyrikin jahiliyah, maka termasuk larangan ini. Barakallahu fikum. Yang disebutkan diantaranya adalah Syekhul Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janais, tindakan kaum laki-laki mencukur jenggot. Oh bukan, bukan mencukur, membiarkan jenggotnya. Afwan. Jadi ketika musibah dibiarkan jenggotnya sampai panjang, gak dia cukur, sampai selesai masa berkabung, sampai selesai masa kesedihan. Begitu selesai masa kesedihan, cukur lagi jenggot. Belum mengatakan ini terjatuh dalam dua larangan. Larangan yang pertama, ketika dia memanjangkan jenggotnya tidak ikhlas, bukan dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul, tapi tujuannya adalah untuk berkabung. Ini tersebut dengan jahiliyah. Yang kedua, ketika selesai masa berkabung dia cukur jenggotnya, ini merupakan maksiat yang lainnya lagi. Tindakannya haram dikarenakan dia mencukur jenggotnya. Allahul musta'an. Di masing-masing daerah, di masing-masing wilayah memiliki adat masing-masing, adat sendiri-sendiri sebagai bentuk ekspresi atas kesedihan dan berkabung ada musibah. Selama itu ada unsur adamur ridha bil qadar, tidak ada ridha dengan takdir, maka terkena ancaman dalam hadis ini. Yang banyak biasanya yang masih memegang adat Jawa ya, paling enggak Jawa-Jawa tengahan, enggak Solo, Klaten, Jogja dan sekitarnya. Jika yang banyak ini wilayah-wilayah luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, biasanya masih kental dengan atas seperti ini. Temannya itu apa, Mas? Lagi sedih gitu ekspresinya, menunjukkan dia merasa marah murka dengan takdir. Ngapain orang dari? Tidak tahu ya. Waduh, itu orang dari apa? Oh, persafanya kurang. Hah? Ada yang tahu kebiasaan masyarakatnya masing-masing? Ya apa? Itu namanya fiqhul waqi. Memahami kondisi masyarakat untuk diketahui hukum syar'inya. Kalau di Bali ngapain, Sa? Apa? Ya, ngapain dibakar lah mayitnya itu? Bukan. Ada musibah, melaksanakan sesuatu, entah perbuatan atau ucapan, ekspresi kesedihan yang menunjukkan tidak iman dengan takdir. Wah, gak tahu juga kayaknya. Iya, kurang perhatian juga rupanya ini Allah Ustaz. Gak ada yang tahu ini. Al-Muhim, ikhwan. Jadi ini hadis dijadikan sebagai semacam contoh untuk menghukumi hal-hal yang semisal yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dari sini ialah ingkarul munkar atau hirsus sahabah ala ingkaril munkar walau ala ahlih walau inda maradih. semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk mengingkari kemungkaran. Semangat para sahabat untuk mengingkari kemungkaran. Walaupun kemungkaran itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Walaupun dalam keadaan sakit, diingkari. Luar biasa ya. Itu yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lagi pingsan, setengah-setengah sadar kau mendengarkan istrinya berteriak-teriak histeris. Tindakan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu siuman yang kali pertama dilakukan, ingkar lumungkan. Siuman langsung ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah. Itu namanya hirs, ambisi yang sangat kuat, semangat yang sangat tinggi dari kalangan para sahabat untuk ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dengan ini ya ikhwan, ada barokah pada kehidupan mereka, ada barokah pada keluarga mereka, ada barokah pada ilmu mereka. Barakallahu fikum. هذا واضح. وقال رحمه الله باب ليس منا من ضرب الحدود حدود. باب bukan termasuk kami orang yang memukul-mukul pipi, yakni ketika musibah. قال حدثنا محمد بن بشار بندار. قال حدثنا عبد الرحمن Ibnu Mahdi. Qala haddatsana Sufyan. Ibnu Mahdi meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Anil Amash Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Ana Abdullah ibn Murrah an Masruq. Masruq ibn al-Ajda' al-Hamadani al-Wadi'i, termasuk kibaru tabi'in, termasuk Mukhadram. Ana Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la bersabda, Laisa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'a al-jahiliyah. Bukan termasuk kami seseorang yang memukul-mukul pipi, yang merobek-robek kerah baju dan yang menyerukan dengan seruan-seruan jahiliyah. Dakwah jahiliyah dalam bab ini dakwah jahiliyah ketika musibah. Yani caci makian, ratapan dan segala macam. Ini hadis telah kita baca sebelumnya, hakada pada bab yang ke-35 telah lewat. Wa qala rahimahullahu taala bab ma yunha min al-wail wa da'wal jahiliyah 'inda al-musibah. Bab apa-apa yang dilarang dalam bentuk wail, cacian-cacian, celaan-celaan, umpatan-umpatan. Wa da'wal jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Indal musibah, ketika musibah. Qala haddathana Umar ibn Hafs, Umar ibn Hafs ibn Ghiyad. Qala haddathana Abi Hafs ibn Ghiyad. Qala haddathana Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Ana Abdullah ibn Murrah Al-Masruq ibn Al-Ajda' Al-Wadi'i. Ana Abdullah radhiyallahu anhu, Allah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Laisa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan termasuk kami orang-orang yang memukul-mukul pipinya, merobek-robek kerah bajunya dan menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Lewat. Antum perhatikan ya, ikhwan, dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bab larangan al-wail. Al-wail, celaan-celaan, umpatan-umpatan. Tetapi dalam hadisnya tidak ada kata-kata al-wail wa-thubu. Ya. Yang ada cuma memukul pipi, merobek-robek kerah baju, menyuruh dengan seruan jahiliyah. Diambil faedah oleh para ulama bahwasanya al-waili was-subur, celaan, umpatan itu termasuk dalam kategori dakwal jahiliyah. Paham ya? Jadi kata-kata wada'a bidakwal jahiliyah, dia menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, di antara contohnya al-waili was-subur, umpatan-umpatan, celaan-celaan ketika musibah. Tayyib, disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, disebutkan oleh Abu Umama, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal khamisyata, dengan syin besar. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana al-khamisyata wajhaha wasyaqata jaybaha wadda'iyata bil waili wasubur. Tegas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu wasallam melaknat wanita-wanita yang mencakar-cakar wajahnya ketika musibah. Wanita yang merobek-robek kerah bajunya ketika musibah. Dan yang menyerukan dengan celaan dan umpatan ketika musibah. Adawallah. Sehingga ada riwayat khusus yang menyatakan larangan mengumpat, mencela ketika musibah. Ada yang dengan bahasa umum, termasuk da'a bidakwal jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Na'am, barakallahu fikum. Qara'na hadithain, hadith Abu Musa al-Ash'ari wa hadith Abdullah ibn Mas'ud, yang dihafalkan hadith Abu Musa al-Ash'ari, karena hadith ibn Mas'ud telah lewat. Barakallahu fikum. Seseorang wanita setelah melahirkan mendapatkan masa nifasnya hingga pertengahan Ramadan, apakah dia mendapatkan hukum seperti orang hamil dan menyusui? Jawabannya, dia mendapatkan hukum perempuan haid, perempuan nifas. Dalam kondisi yang seperti ini, dia mendapatkan hukum orang yang nifas. Setelah selesai masa nifasnya dan dia menyusui anaknya, lihat kondisi. Sekali lagi, ketika dia selesai masa nifasnya dan dia menyusui bayinya, lihat kondisi. Kalau dia mengkhawatirkan kondisi bayinya, maka dia boleh untuk iftar dan dihukumi seperti wanita yang menyusui. Paham tuh? Baik, misal ada seorang wanita, dia melahirkan sebelum Ramadan. Dia nifas, kayak gitu ya. Masih Ramadan dia masih nifas sampai pertengahan Ramadan berhenti nifasnya. Di sini dia dihitung hutang setengah bulan, hutang 15 hari dikarenakan posisi dia sebagai perempuan nifas. Nifas sama dengan haid, harus diganti di hari-hari yang lain. Suci. Baik. Pada hari yang ke-16 dia menyusui anaknya. Cek kondisinya. Apakah mungkin dibawa puasa? Kalau mungkin dibawa puasa, dia puasa. Walaupun dia menyusui, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya kalau dibawa puasa, maka dia boleh berbuka puasa, iftar, tidak lagi puasa. Tapi beda hukum. Hukumnya dia sekarang, hukum wanita yang menyusui. Ini ada khilaf. Ada yang mengatakan qadha, ada yang mengatakan fidyah. Paham ya? Kalau seandainya dia berpendapat fidyah, maka fidyahnya dimulai tanggal 16 sampai tanggal 30, 15 hari saja, dan dia terhitung hutang puasa selama 15 hari dikarenakan posisinya sebagai wanita nifas. Barakallah. Faham tuh? Paham ya, kawan ya? Nah, barakallah. Kalau seorang wanita yang mau operasi kepala, diapakan ya kalau masih kepala? Ya Allah, kepala dioperasi. Lalu dokter menyuruh potong rambut sampai gundul. Apakah uzur? Ya jelas. Kalau betul-betul memang itu operasi cepat dan memang sangat kritis dan tidak memungkinkan dioperasi dengan gundul, maka diperbolehkan. Itu namanya hajah. Tapi penyakit apa ya kan kalau sampai dioperasi kepalanya? Hah? Kanker atau apa ya? Dioperasi. Masyaallah. Apa benar seorang suami tidak boleh melakukan hal-hal tertentu saat istrinya sedang hamil? Seperti tidak boleh menyembelih ayam, tidak boleh menyembelih burung, ditakutkan anaknya bisu dan sebagainya. Ini khurafat ya. Ini namanya khurafat jahiliyah. Termasuk khurafat-khurafat jahiliyah yang tidak ada dalilnya. Barakallahu fikum. Dalilnya untuk menyatakan khurafat ialah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barakallahu fikum. Ada khurafat ya. Oh iya, saya lupa ya. Ada salam untuk antum semua dari teman-teman yang dari sini, yang dari Lampung. Yang lama seperti Abdul Aziz, Abu Lukman, Bowo. Untuk yang kenal. Ada lagi awam. Awam ini. Salam untuk semua dari awam. Ibrahim yang dulu di sini, pengurus MTA. Dan beberapa lagi yang lainnya, salam untuk antum semua. Apabila kita dipaksa minum khamr, laqad darahullah, apakah boleh kita baca basmalah tatkala hendak minum khamr tersebut? Loh, kok yang dibahas itu bukan masalah baca basmalahnya. Yang dibahas adalah apakah boleh Anda minum khamr tadi, gitu loh. Kok baca bismillahnya? Kalau itu baca bismillah itu kayak sudah kepengin minum khamr itu namanya. Apakah boleh kita minum khamr tadi? Kan di dalam pembahasan kaidahnya para ulama dalam kaidah fiqhiyah, yang namanya al-mukrah ala qismi. Orang yang dipaksa itu dua macam. Yang pertama mukrahun mulji. Orang yang dipaksa yang memang tidak punya pilihan lain, harus melakukan hal tersebut. Kalau tidak, maka dia akan mati. Imma minum khamr, imma antum mati. Demi mulji. Kalau lagi pilihan ya. Yang ini yang diperbolehkan. Sehingga itu sudah mikiri itu sudah langsung kayak dipaksa kayak langsung muntah-muntah begitu. Yang kedua, ghairu mulji. Paksaan yang tidak apa namanya menekan. Ya ini enggak boleh, hukumnya haram ya. Barakallahu. Allahul musta'an. Sehingga harus dicek betul tentang kondisi darurat. Apakah termasuk bentuk niyahah? Kok nihayah ini? Tatkala ada keluarga yang ditinggal mati oleh salah satu anggotanya, kemudian sebagian keluarganya yang domisili di tempat yang sangat jauh datang, kemudian pihak keluarga yang sedang berkabung menyediakan makan untuk mereka. Bukan termasuk ma'atim. Itu bukan namanya niyahah, namanya ma'tam. Bukan termasuk, kalau tujuannya dalam rangka untuk menyambut tamu atau menyambut keluarga yang datang dari jauh. Yang termasuk maktam mengadakan acara khusus. Acara khusus, 7 harinya, 40 harinya, sesharinya, mengundang orang, ngasih makan, baca tahlil, dan segala macamnya. Itu yang termasuk maktam, dan itu diharamkan oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan makruh. Dan makruhnya, inda salaf, kalimat makruh, menurut salaf, itu dengan makna haram. Apakah anak dari sepupu kita mahram dengan bukan ya? Sepupu bukan mahram dan anak-anak dia juga bukan mahram. Tolong ditanbih bagi santri yang sering membaca kertas pertanyaannya yang akan dia tanyakan pada ustaz. Iya, langsung aja ya. Kecuali kalau ada instruksi dari saya yang sebelum naik baca dulu. Nah, baru itu baca. Kalau tidak langsung aja. Jangan usil. Tayyib, jangan usil. Itu namanya fuduli. Orang-orang kerjaan. Bentar, boleh. Kalau di Jawa Tengah saya pernah melihat ketika mayat sudah mau dibawa ke makam, tatkala diangkat di beranda sebelum berjalan ke makam, sang istri dan anak-anaknya berputar-putar di bawah kerandanya. Apakah ini juga termasuk? Apa ini kerandanya? Itu dilihat apa etiketnya dia. Kalau etiketnya dia dalam rangka tolak bala supaya kematiannya enggak merambat kepada anak dan sama istrinya, itu bukan namanya niyah, tapi namanya khurafat. Namanya khurafat, namanya takhayul. Barakallahu fikum. Adalah ya jus. Adalah ya jus. Jadi yang namanya larangan tadi itu yang terkait dengan tindakan-tindakan yang mengandung unsur tidak ridha dengan takdir. Naam ya kawan. Kok enggak azan-azan ya? Biasanya tahu-tahu azan, ini enggak azan-azan ya. Apa hukum meminta-minta? Minta siapa? Minta siapa ini? Pertanyaan Anda masih terlalu umum. Barakallahu fikum. Jadi minta itu ya dirinci ya kawan. Sang istri minta nafkah kepada sang suami. Apa hukumnya? Jawabannya? Jawabannya? Boleh ya? Haknya dia. Seorang anak minta sama orang tuanya. Bi, kirim bi. Ini mau dauro bi. Kirim uang, mau ikut saya bi. Gitu ya. Boleh gak ini? Boleh fatur? Boleh ya? Iya, boleh kata fatur. Boleh Ustaz. Anak haknya dia pada orang tuanya. Barakallahu fikum. Naam ya. Sehingga apa yang dimaksud dengan meminta-minta di sini? Dalam Islam ikhwan fillah rahimakumullah, ada masalah jaizah, ada masalah madzmumah. Ada meminta-minta yang diperbolehkan, ada meminta-minta yang dicela. Yang diperbolehkan ialah su'alu sultan, meminta-minta kepada penguasa. Hadza yajuz. Dikarenakan sultan merupakan perwakilan dari baitul mal. Yang kedua, su'alu nas indal hajah, meminta-minta kepada orang lain ketika dia dalam kondisi yang sangat hajat, sangat darurat, atau tiga keadaan yang disebutkan dalam hadis. Seseorang yang tadinya kaya raya terkena musibah hingga dia habis, ludes harta bendanya, maka dia boleh meminta-minta untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang yang jatuh miskin sehingga dipersaksikan oleh beberapa orang dari kalangan tokoh-tokoh masyarakatnya, dia orang miskin, dia boleh meminta untuk memenuhi hajatnya dia. Yang ketiga, orang yang mendamaikan antara kedua belah pihak pertikaian, dia boleh meminta-minta untuk menyelesaikan misi perdamaian. Ini dengan nasul hadis. Empat ya kan ya. Barakallahu fikum. Tadi seorang istri minta haknya dia pada sang suami, hakun nafkah. Hadza yajuz. Seorang anak minta kepada orang tuanya hakun nafkah. Hadza yajuz. Orang tua meminta kepada anak laki-lakinya juga diperbolehkan. Bahkan enggak harus minta, langsung ngambil juga boleh. Selama bil ma'ruf, dengan cara yang baik dan tidak memadharatkan harta sang anak. Rasul mengatakan anta wa maluka li abi, kamu dan harta kamu milik bapakmu. Gitu ya, langsung ngambil dia. Ya. Nih, mana uangnya kamu? Ambil sama orang tua. Selama bil ma'ruf, dengan cara yang baik dan tidak membahayakan sang anak. Hadza yajuz. Adapun yang mazmum, yang tercela, yang disebutkan dalam banyak hadis, definisinya ya kan disebutkan sama, sehingga saya disebutkan di Aunul Ma'bud, su'alun nasi hajata nafsihi takathuran. Su'alun nasi hajata nafsihi takathuran. Meminta-minta kepada orang lain terkait dengan hajat pribadi dalam rangka memperkaya diri. Hadza madzmum. Ini yang disebutkan dalam banyak riwayat terkait dengan dzambul mas'alah, tercelanya meminta-minta. Tayib yang dibahasakan sekarang mengemis dijadikan sebagai profesi. Asli si Dayu berangkatnya ke Lamongan, ke Gresik, Surabaya, ngapain? Ngemis. Jangan dikira sedikit buahnya hasilnya itu bisa bangun rumah tingkat 2. Harap kelas itu. Orang yang di daerahnya taunya pengemis. Bahasa yang sedayu, bambung. Nah, gitu ya. Bambung. Gitu. Tapi di luar. Bukan di pasar gitu. Ketahuan nanti di luar. Ngemis. Oh, banyak, 500, 1000. Kali berapa ya? Dia pergi, istrinya pergi, anak-anak ini kok kabeh. Nah, dipencar. Ngemis semua. Kumpul satu hari, 1 juta, 2 juta. Pulang, seret. Itu namanya mazmum. Dikarenakan meminta-minta kepada orang lain hajat pribadi untuk memperkaya diri. Tercela ini ya. Mengemis itu namanya. Bedakan antara masalah dengan at-ta'awun alal birri wa taqwa. Kalau ta'awun itu mengajak orang lain untuk perkara kebaikan. Hadza yajuz. Ini ta'awun perkara yang yajuz, mengemis perkara yang tercela. Barakallahu fikum. Di antara bentuk ta'awun, hadis ketika beberapa orang dari Mudhar datang kepada Rasulullah SAW, nampak pada mereka kemiskinan. Maka Rasulullah khutbah, berkhutbah menyampaikan kepada para sahabatnya keutamaan sedekah. Hadirin ikhwan, menganjurkan mereka bersedekah. Ada orang yang datang membawa makanan sepenuh kedua telapak tangannya, taruh. Berbondong-bondongan dibawa makanan, bawa pakaian sampai terkumpul dua gundukan besar di depannya Rasul. Beliau tersenyum dan mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajrun amila ila akhir. Ini namanya al-hathu ala sadaqah, menganjurkan orang untuk bersedekah. Namanya ta'awun al birri wa taqwa. Untuk siapa itu ya, Pak? Apakah untuk Rasul? Jawabannya tidak. Untuk siapa ya, Pak? Untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan. Dalam riwayat yang lain pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangkan beberapa orang, 10 orang dari sebuah kabilah. Mereka kekurangan makanan. Maka Rasul langsung berkata pada Umar, "Wahai Umar, beri mereka makanan." Langsung kepada person Umar kasih mereka. Langsung dikasih sama Umar semuanya dari mulai awal sampai terakhir. Tak ada prosedur. Rasul langsung menghubungi Umar dan Umar langsung kasih mereka. Itu namanya ta'awun al birr wa taqwa atau al hathu ala sadaqah, menganjurkan orang bersedekah. Bukan mengemis. Hartanya bukan untuk Rasul, tapi untuk yang memerlukan tadi. Ketika Rasul sedang berkhutbah, disebut dalam keterangan yang lain, ada satu orang masuk dalam keadaan nampak kemiskinan pada beliau. Beliau mengajukan sedekah kepada para sahabat. Akhirnya dia dikasih dua pakaian. Rasul agak kurang itu. Khutbah lagi beliau mengajukan untuk bersedekah. Ternyata itu orang karena punya dua pakaian, yang satu disedekahkan, yang lain disimpan sama dia. Marah Rasul kepada dia. Gimana ada seseorang beliau malah memarahi orang tadi. Artinya beliau menganjurkan sedekah untuk dia gitu loh. Kok malah dia sedekah jodoh. Ini semua ya ikhwan disebutkan dalam bukunya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah, kitab Dhammul Mas'alah. Semua riwayat tadi. Sehingga ada perincian-perincian yang ada. Bedakan antara mengemis meminta-minta dengan asy-syafa'ah ala sedekah. Memperantarai orang untuk sedekah. Di bawah hadis yang sahih ya, Rasul mengatakan isfa'u tu'jaru. Isfa'u tu'jaru. Beri syafaat, kamu dikasih pahala. Hadis ini asbabul wurudnya terkait dengan orang yang memerlukan biaya. Butuh uang, perlu uang. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabatnya isfa'u tu'jaru. Diminta untuk menjadi perantara menghubungkan kepada orang-orang yang memiliki harta untuk membantu si fulan yang memerlukan biaya. Kata Rasul, tuh jaru, kamu dikasih pahala. Untuk siapa tuh harta ya? Bukan untuk sang perantara tadi, tapi untuk orang yang memerlukannya. Itu namanya bukan masalah yang tercela, bukan mengemis yang tercela, tapi itu namanya ta'awun al birri wa taqwa, imma hath ala sadaqah, wa imma asyafa'ah ala sadaqah. Ini semuanya, bab-babnya, rinciannya, disebutkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi, dalam bukunya Dhammul Mas'alah. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwana fitina azzakumullah. Cuman memang perlu diwaspadai. Sebab ada sebagian pihak yang mengatasnamakan anjuran sedekah, tapi uangnya masuk ke kantong pribadi. Terjadi kasus di Kampung Laut Cilacap. Terjadi ya. Ada seseorang yang mengatasnamakan Kampung Laut untuk menggalang dana. Kampung Laut, Kampung Laut, Kampung Laut, Kampung Laut. Ternyata bukan untuk orang-orang Kampung Laut, untuk masuk ke kantongnya pribadi. Itu namanya mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu ya bahasanya. Kantong pribadi. Allahul musta'an. Kalau saya mau tunjukkan namanya, tak sebutkan namanya. Dan itu ma'ruf di kalangan para ikhwah di sana, terutama di kalangan teman-teman yang dari Ciamis, di Mahat An-Nur, tempatnya Ustaz Khatib, yang betul-betul serius dalam menangani Kampung Laut. Mereka sekarang sedang menghadapi tipe-tipe orang yang semacam ini, memanfaatkan Kampung Laut untuk menggalang dana dan untuk kepentingan pribadi. Sebagian dikasihkan, tapi bukan atas nama kaum muslimin, atas nama pribadi. Sehingga seakan-akan muslimin di sana mengetahui fulan yang menyumbang, padahal bukan dia. Dia menggalang dari yang lainnya, diserahkan sebagian atas nama pribadi, seakan-akan dia yang menyumbang, dia menanam budi dan jasa di sini. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Sehingga difahami. Sehingga pernyataan sebagian pihak yang mengatakan barang siapa yang menghubungi orang kaya, maka dia termasuk tasawul, meminta-minta yang tercela, itu ciri-ciri hizbiyin. Ini orang belum baca bukunya Syekh Mukbil. Atau memang enggak punya ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, menghubungi orang kaya mau bisnis, masa enggak boleh? Usaha pribadi, masa menghubungi orang kaya dikarenakan yang lainnya, masa enggak boleh? Masa apa tuh orang kaya enggak boleh? Dia dimaukan menghubungi orang kaya minta dana. Untuk siapa dananya itu? Menghubungi orang kaya untuk mendanai fakir miskin. Perkara yang dianjurkan. Al-hasar as-sadaqah. Merupakan memperantarai untuk kepentingan orang lain. Menghubungi orang kaya untuk ta'awun da'awi. Ta'awun da'wah. Pembiayaan dakwah dan segala macamnya. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk ta'awun al-firi wa taqwa. Bukan termasuk masalah yang mazmumah. Barakallahu fikum. Ifhamu hadza ya ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hafidhakum.